Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة syarah Al-Kafrawi ala matan Al-Ajurumiyah di Syekh Hasan Al-Kafrawi Al-Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana sanatain wa isnain wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Baik, wa qad dah intahina ila mabahas al-iraf wal-an dakhalna ila babil af'al. Nah, adunnuhu qad qara'na ila aina baik. Ia asma'un bi'atibari lafziha falidha dakhalah al-jarru mahala. Sampai sini ya. Terakhir. Baik. Nah, qala al-imam Muhammad ibn Muhammad as-Sunhaji rahimahullahu ta'ala al-Syahir ibn al-Jurum al-Mutawaffa sana 23 wa sab'amiyah min al-Hijratin Nabawiyah qala rahimahullahu ta'ala fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada. Fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun fi'il madhi, maka dia fathah, yani maftuh, maftuhul akhiri abada. Fathah, akhirnya selama-lamanya. Wal amru majzumun abada. Sementara fi'il amr itu majzum selamanya. Nah, majzum selamanya. Baik. Ini dimulai dengan pembahasan madhi dengan al-amr. Af'al sudah diketahui, al-af'alu salata sudah berlalu kemarin. Kata Ibn Rajram rahimahullahu ta'ala, babul af'al al-af'alu salata madhin wa mudhari'un wa amr nahu daraba wa yadribu wa zrib. Nah, dimulai dengan fi'il madhi, kemudian fi'il amr, dan kemudian fi'il mudhari'. Jadi di sini beliau setelah menyebutkan sebelumnya ala sabil al-laf, al-laf, kemudian beliau an-nasyar merinci satu persatu. Sebelumnya disebutkan madhi, mudhari', amr, kemudian ketika dia nasyar, goir murattab, tidak teratur. Dia dahulukan madi, kemudian amar, baru mudhari belakangan. Nah, kata beliau, fi'il madi, maftuhul akhiri abada. Adapun madi, maka dia fathah akhirnya selama-lamanya. Nah, dikatakan al-madi mansubun misalnya. Tapi dikatakan maftuhul akhiri abada. Dan sudah dimaklumi bahwasanya ketika dikatakan maftuh, ini isyarat bahwasanya fi'il madhi itu mabni. Fi'il madhi itu mabni. Sebagaimana sudah disebutkan di awal-awal kitab, bahwa fi'il madhi semuanya mabni. Dalam keadaan bagaimanapun, mabni. Yang ada khilaf, sebagaimana yang akan datang nanti adalah alamat binanya apa. Dia mabni ala apa. Nah, ketika dikatakan maftuhul akhir abda, maftuh dari kata fathah, ini isyarat bahwa madhi apa? Mabni selama-lamanya, maftuhul akhiri abada, fathah, mabni al-fath selama-lamanya. Sementara wal amru majzumun abada, di sini beliau tidak mengatakan wal amru madmunun, dhamma, tapi beliau mengatakan majzum. Dan jazm itu adalah ibarat untuk irob. Dia adalah pembagian, dia adalah bagian dari irob. Majzum, jazm. Isyarat bahwa menurut Ibn al-Jarram rahimahullah, fi'il amr itu mu'rob, bukan mabni. Fi'il amr itu mu'rob, bukan mabni. Karena seandainya fi'il amr itu mabni, beliau tentu akan mengatakan wal amru madmunun. Ya, di domma akhirnya. Sebagaimana beliau mengatakan maftuhul akhiri abda, beliau akan mengatakan madmun ya al akhiri abda, di domma akhirnya selamanya. Tapi di sini beliau menggunakan majzum, dan majzum itu adalah pembagian dari kata al jazm. Jazm merupakan pembagian dari atau jenis-jenis i'rab. Menunjukkan menurut Ibnu Jarram rahimahullah taala, fi'il amr itu mu'rab, bukan mubni. Baik. Kemudian kata Al-Kafawi rahimahullahu taala, fa'il madhi i'rabnya alfa fa'ul fasihiyah. Ini sudah berulang kali i'rab fa'ul fasihiyah, sudah berlalu di babul i'rab dan bab ma'rifati alamati i'rab, sudah berulang-ulang fa'ul fasihiyah. Al-madhi mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal, karena dia isim manqus. Ya, al-madhi adalah isim manqus, mana'a min dhuhuriha as-siqal. Maftuhu khabarul mubtada' marfu'un bil dhammah, marfu'un bil dhammah, yakni marfu' bi alamati dhammah, ya, dengan tanda apa? Dhammah. Wa illa tentunya khobar dia marfu'un bil mubtada, ya, khobar itu marfu'un bil mubtada, yakni amilnya khobar adalah al mubtada. Khobar al mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi al dhamma, gitu ya. Nah, wa maftuhu mudhaf wal al akhiri mudhafun ilayhi majrurun bil kasrah, ya. Ini sudah berlalu kemarin, maftuhul akhiri. Naam. Sama seperti kemarin, as-sahihul akhir. Naam. Al-akhiri di sini, majrur sebagai mudhafun ilaihi dari apa? Mudhafun ilaihi dari maftuh. Naam. Dan bisa juga dia dibaca maftuhul akhiru. Sebagai, apa? Sebagai naibul fa'il dari maftuh. Maftuh kan, apa namanya? Isim maf'ul ya, isim maf'ul. Kalau dijadikan fi'il kan mabni lima lam yusamma fa'ilu, sehingga dia membutuhkan naibul fa'il. Maka bisa juga dibaca maftuhul akhiru abadan. Maftuhul akhiru abadan, yakni al-akhiru sebagai fa'il dari, afwan, naibul fa'il dari maftuh. Naibul fa'il dari maftuh. Baik. Dan bisa juga dibaca, mansub. Maftuhul akhiru abadan. Maftuhul akhirah abada sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi. Sebagai apa? Atau syibhul maf'ul bihi. Syibhul maf'ul bihi. Dirujuk kembali i'rab kalimat ini, bisa dibaca maftuhul akhiri, akhiru akhirah, dirujuk pada kalimat Ibn Ajram rahimahullahu ta'ala, pada apa? Fil fi'il mudhari' as-sahihul akhir alladhi lam yattasil, apa? Dalam pembahasan subutun nun, ya, di faslul murabat di akhir-akhir, ya, di pembahasan apa? Majzum. Di pembahasan apa? Majzum. Nah, di pembahasan subutun nun dengan apa? Hasfun nun. Dibahas di situ, disebutkan di situ apa? Fil fi'il mudhari as-sahihul akhir. Fi'il mudhari as-sahihul akhir, bahwa hasfun nun dia menjadi alamat jazm. Ya, apa? Naam. Apa kemarin kalimatnya itu di dhamma ya. Nah, ya, intinya pada kalimat Ibn Jarram rahimahullahu taala fil fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, sudah dibahas di situ oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullah, bahwa as-sahihul akhiru bisa dibaca as-sahihul akhiri, bisa dibaca as-sahihul akhiru, bisa dibaca as-sahihul akhira. Kalau as-sahihul akhiri ini mudhafun ilaih, sama seperti di sini. Kalau as-sahihul akhiru dia fa'il. Ya, fa'il. Kalau di sini kan naibul fa'il karena maftuh isi maf'ul. Nah, dan bisa juga maf'ul akhirah sebagai apa? Sebagai syibah dari apa? Maf'ul bihi. Syibah maf'ul bihi. Nah, wallahu alam bisawab. Qala rahimahullah abadan. Abadan i'rabnya adalah dzarfu zamanin mansubun ala dzarfiyah. Dzarfu zamanin mansubun ala dzarfiyah. Wa alamat nasbihi al-fathatu dzahirah. Yani kata Al-Kafra'i rahimahullah, yang dimaksud oleh Ibn Ajram adalah anna al-fi'l al-madhiya mabniyun 'ala al-fathi daiman. Bahwa fi'il madhi ya itu mabni 'ala al-fathi selamanya. Mabni 'ala al-fathi selamanya. Naam. Imma lafzan imma mabni 'ala al-fath. Lafzan yani terlafalkan zahir nahwu daraba zaidun. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fath. Wa zaidun fa'il marfu' bi dhammati dhahirah. Jelas. Wa imma taqdiran. Ini ma'tuf kepada imma lafzan wa imma taqdiran. Dan bisa juga mabni 'ala al-fath tapi muqaddar. Di mana muqaddarnya karena apa? Ta'azzur. Kata beliau nahwu alqa Musa asa al-fa'alqa. Dalam nuskhah di kitab fa'alqa ya, ada fa-nya. Fa'alqa Musa asa. Ya ini semua lihat akhirannya semua alif apa alif maksurah. Wa irabuhu alqa fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin alal alif man amin zuhuriha at-ta'azzur. Jelas. Ini alqa mabni al-fath tapi fathanya muqaddarah. Wa Musa fa'ilun marfu wa alamat rafi'i dhammatun muqaddarah alal alif juga man amin zuhuriha at-ta'azzur. Ya, sementara asahu asa maf'ul bihi mansubun wa alamat nasbi al-fathah juga. Ya, al-fathah al-muqaddarah alal alif man amin zuhuriha at-ta'azzur juga wa huwa mudaf hu ya domir mudafun ilahi imahal ijar ya mabni ala dom. Baik, kemudian wa imma taqdiran lil munasabah, bisa juga fi'il madhi mabni ala al-fath tapi munasabah maninya yang mana min dhuhri al-munasabah bukan ta'azzur. Nahwu dorobu, asalnya dorobau, kata Al-Kafra'i rahimahullah, asalnya adalah dorobau. Itu asalnya dorobau, ba'nya di fathah karena fi'il madhi maftuhul akhirnya bada, maka ba'nya selalu fathah dorobau. Namun karena waw itu cocoknya munasab munasibnya dengan dhommah, maka fathah di atas ba dorobau fathahnya dihapus, kemudian apa di, bukan dihapus, disembunyikan, kemudian ditaruh dom harokat penyesuaian harokatul munasabah yaitu dhommah yang sesuai dengan waw dorobu. Karena itulah wa irabu dhorba fi'lun madhin mabniun ala fathin muqaddar ala akhirih. Sebelumnya perhatikan juga takdirnya Al-Kafawi rahimahullah mabniun ala fathin, enggak dikatakan fathatin. Ya, saya kira sudah pernah kita sebutkan ini dan juga antum saya kira sudah tahu perbedaan antara fathin dengan fathah dalam hal ini. Kalau fathin itu adalah tanda mabni, tanda bina, fathah. Sementara fathah pakai tamar buto itu adalah alamat irob. Itu adalah alamat apa? Alamat irob. Makanya enggak benar dikatakan dharaba fi'lun madhin mabniun ala fathatin. Enggak benar. Harus mabniun ala fathin. Kenapa? Karena ini sekarang mabni, maka yang dipakai adalah fathin. Sementara fathatin kalau pakai tamar buto, fathatin itu untuk alamat mansub, alamat nasab. Ya, pembahasannya mu'rab dia. Nah, daraba fi'lun madhin mabniun ala fathin muqaddar ala muqaddarin ala akhirih. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Jelas ya? Asalnya daraba. Wal wawu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Marfu fa'il. Wa innama kanat harakatu munasabatan. Wa innama kanat harakatan munasabatan. Lianna al-wawa la yunasibuha illa dhammun. Kata beliau, dan harakat di atas ba di sini yang dorobu, harakat dhamma di atasnya, dia dinamakan sebagai harakat munasabah penyesuaian karena waw tidak cocok kecuali dengan apa? Dhamm. Illa apa namanya? Lianna al-wawa la yunasibuha illa aina. Naam. La yunasibuha illa dhammu ma qablaha. Kecuali dengan mendhamma sebelumnya. Wa imma taqdiran karahata karahata tawali arba mutaharikat. Tawali arba'u mutaharikat. Atau arba'i mutaharikat. Atau dia muqaddar gara-gara apa? Karena kebencian atau tidak disukainya tawali berurutan arba'i mutaharikat. Empat huruf yang empat-empatnya berharakat. Empat-empatnya berharakat. Enam. Orang Arab tidak suka. Ya, orang Arab tidak suka. Kebanyakan mereka kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu tiga kata toh. Kebanyakannya kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya tiga kata. Afan, tiga huruf maksud saya. Tiga huruf. Mereka enggak suka kalau ada kalimat empat huruf dan empat-empatnya berharakat. Karena itulah ketika mereka mendapati satu kalimat terdiri dari empat huruf dan empat-empatnya berharokat, maka mereka akan sukun di harokat apa? Di harokat yang ketiga. Kenapa? Karena asalnya kata kebanyakan kalimat orang-orang Arab itu pada tiga kata. Karena itulah wazan. Wazan dalam sorof hanya tiga kata. Fa'ala. Karena memang kebanyakannya cuma tiga kata. Kapan lebih dari tiga kata dan berharokat semuanya, mereka akan memberikan harokat apa sukun di, harok, di huruf yang ketiga. Di titik, dihilangkan harokat di situ. Supaya tidak bertemu empat harokat berturut-turut. Nahu dorobatu. Asalnya dorobatu. Asalnya kan begitu. Dorobatu. Mabilnya alfat seharusnya. Dorobatu. Cuman kalau dikatakan dorobatu, maka ini empat huruf. Dorobata, empat huruf. Empat-empatnya harokat. Orang Arab enggak suka. Maka mbaknya yang merupakan huruf ketiga disukun. Diputuskan harokat. Itu dikatakan dorobatu. Dorob tu, disukunil ba al muahada dengan disukun banyak. Irobnya jelas. Kata beliau irobuhu, dorob afilun ma'bin ma'biniun ala fathin muqaddar ala akhirhi mana' min zuhriha istiqalul mahalli disukunil aridi karahata tawali arba'i mutaharikat. Mana' min zuhriha istiqal kesibukan mahalnya dengan sukun al arid. Yang asalnya dorobatu, cuman karena mereka enggak suka, maka fathah di atas ba disembunyikan, diganti sukun. Dorobatu. Maka sukun inilah yang menghalangi. Karena mahalnya sibuk dengan sukun al-arid, sukun tambahan, atau sukun yang datang, dikarenakan ketidaksukaan orang Arab beriringannya empat kata atau empat huruf berharokat semuanya. Ya. Fima huwa kalimatil wahidah. Seakan-akan satu kalimat, seakan-akan satu kata. Mereka enggak suka bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab empat kata, empat-empatnya bahasa harokat. Mereka enggak suka. Karena itu diputuskan. Ya, watta fa'il. Jelas ya, watta fa'il. Baik, ini selesai fi'il madhi. Sebelum kita menjelaskan tentang fi'il madhi di sini, perlu diketahui, atau dari penjelasan ini kita bisa menambahkan keterangan dari apa yang telah berlalu dalam dalam babul irob bahwasanya untuk muqaddar kita mempelajari di bab irob muqaddar kan ada tiga mani mana min zuhriha imma ta'azzur pada alif kemudian imma asiqal pada ya yakni pada isim mangkus dan imma munasabah pada apa pada ya mutakallim kan begitu ya. Pada yang mutakalim. Nah di sini ada tambahan yang berkenaan dengan mawani apa saja mani dari zuhurnya suatu harokat, nampaknya suatu harokat, munculnya suatu harokat. Nah di sini disebutkan juga ada mani munasabah, tapi berbeda. Kalau mani munasabah dalam pembahasan isim itu pada ya mutakalim, isim yang bersambung dengan ya mutakalim itu mani yang munasabah dengan ya mutakalim. Nah kalau di sini fi'il madhi mabni al-fath ya mabni al-fathi al-muqaddar mana min dhuri al-munasabah munasabah apa munasabah dengan waw bukan munasabah dengan ya mutakallim. Kemudian mani yang keempat ini tambahan di sini Ada mani yang lain selain dari tiga yang disebutkan berupa ta'adzur as-sifal dengan munasabah, yaitu apa? Mani berupa karahatu tawali arba'i mutaharikat. Ini mani yang lain. Ini mani yang keempat yang mencegah harokat itu muncul, yaitu karena kebencian, ketidaksukaan orang-orang Arab dalam apa namanya mendapati satu kata yang terdiri dari empat huruf dan empat-empatnya berharokat. Mereka nggak suka itu. Nah, jelas ya, ini tambahan berkenaan dengan mani dari harokat muqaddar. Baik, apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu al-Ajram, afwan, oleh Al-Kafawi rahimahullahu taala berupa i'rab fi'il madhi, bahwa fi'il madhi itu maftuhul akhiri abada, fathah akhirnya selama-lamanya. Ini adalah pendapat, ya, salah satu pendapat dari dua pendapat ulama dalam ya apa, dalam i'rab, ya, pada i'rab fi'il madhi. Dalam i'rab fi'il madhi. Dan ini merupakan pendapat apa? Pendapatnya Kufiyun. Pendapatnya Kufiyun. Dan ini adalah bukti dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua yang kita bisa gunakan untuk menyatakan bahwa Ibnu Ajram rahimahullahu taala, Ibnu Ajram rahimahullahu taala dalam mazhab nahwu itu kebanyakannya yamshi ala tariqati al-Kufiyin, ala mazhab al-Kufiyin. Ini bukti yang kedua setelah sebelumnya di awal beliau menggunakan istilah al-khafdu. Istilah apa? Al-khafdu. Saya lupa sudah berapa ya. Sudah berapa istilah yang istilah Kufiyin yang beliau gunakan. Yang jelas ini termasuk istilah Kufiyin. Bahwa di mata Kufiyin, fi'il madhi itu simpel i'rabnya. Pokoknya mabni al-fath, titik. Enggak ada mabni al-dhamm, mabni al-kasr, mabni ala, tidak ada yang lain. Pokoknya mabni al-fath. Kalau dia kelihatan, syukur. Kalau tidak kelihatan, ya muqaddar, selesai masalah. Tinggal disebutkan muqaddar gara-gara apa? Maniknya apa? Mana min dhuriyahnya? Jadi, dalam mazhab Kufiyin, alamat i'rab yang mau dihafal tidak banyak, cukup satu saja, yaitu fi'il madhi dalam keadaan bagaimanapun, pokoknya mabni al-fath. Kalau kelihatan fathahnya berarti zahir, selesai masalah. Kapan harakat terakhir fi'il madhi bukan bukan fathah, maka berarti fathahnya muqaddarah. Fathahnya mabni al-fath muqaddar. Tinggal maninya apa? Apakah maninya ta'azzur ataukah maninya apa? Munasabah, munasabah dengan waw, ya, munasabah dengan waw, ya, ataukah misalnya apa, enam, karohat awali, ya, tidak sukaan orang-orang Arab, ya, mendapati apa, empat kata, karohat itu tawali arba'i mutaharikat, ya, arba'i mutaharikat, jelas ya, nah, jadi ada ta'azur, nah, demikian pula munasabah, ataukah untuk karahat awali arba'i mutaharikat. Jelas ya? Jadi alamat yang butuh dihafal pada i'rabnya Kufiyin simpel, pokoknya mabni al-fath, selesai permasalahan. Enggak ada lagi alamat lain untuk fi'il madhi. Enggak ada alamat i'rab lain. Pokoknya mabni al-fath. Kalau kelihatan ya zahir, kalau tidak kelihatan ya muqaddar. Dan muqaddarnya sebab ya mana min dunia dan lepas dari tiga ini, imma ta'adzur, imma munasabah, yakni munasabah dengan waw, wa imma apa? Karohat tawali arba'i mutaharikat. Baik. Sementara madhab yang kedua yang merupakan madhabnya Basriyun, ya, madhabnya Basriyin, mereka mengatakan bahwasanya fi'il madhi itu tidak mabni al-fath saja, ada tanda-tanda bina yang lain, ada tanda-tanda bina yang lain. Nah, mereka mengatakan bahwa fi'il madhi itu bisa mabni al-fath, bisa mabni ala as-sukun, dan bisa mabni ala dhamm. Bisa mabni ala al-fath, bisa mabni ala as-sukun, dan bisa mabni ala dhamm. Nah, sehingga alamat madhi yang mau dihafalkan lebih banyak di sini. Ya, alamat madhi yang mau dihafalkan lebih banyak. Kita harus mengetahui bahwa fi'il madhi ada yang mabni ala al-fath, ada juga mabni ala dhamm, dan ada mabni ala as-sukun. Ya. Ini kekurangannya ya, lebih banyak tanda yang harus diketahui. Kemudahannya, mazhabnya Basri ini itu mazhabnya simpel, tidak ada muqaddar-muqaddaran. Maka tidak perlu menghafal apa, tidak perlu mengetahui mana min dhuri apa. Simpel, apa yang ada di depan mata selesai. Misalnya, doroba mabni al-fath, dorobu, di atasnya ba-nya apa? Di atas ba harakatnya dhamma, dorobu. Ya sudah, mabniyah ala dhamm. Mabniyah ala dhamm. Dorobat di atasnya ba, karena kan ba merupakan huruf terakhir fil madhi. Dorobat ta tani sakinah, sudah mabniyah al fath. Dorobata mabniyah al fath juga. Dorobna. Dorobna mabniyah ala plus sukun. Selesai. Simple. Dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, ya. Dan seterusnya, tinggal lihat banyak apa, oh sukun semuanya, sudah mau bina sukun, selesai masalah. Jelas ya, ini irobnya, apa namanya, kufin, basriin. Nah, dan tentunya, sebagian pensyarah, ada yang mengarahkan kalamnya Ibnu Ajram kepada irobnya basriin. Ya, dikatakan bahwa walaupun Ibnu Ajram mengatakan maftuhul akhiri abada, fathah akhirnya selama-lamanya, tapi maksudnya adalah begini dan begitu. Kemudian dijelaskan apa? Dijelaskan bahwa maksudnya adalah begini dan begitu. Kemudian diarahkan kepada maksud atau kepada mazhabnya Basriin. Dan ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Kenapa? Jelas sekali Ibnu Ajram mengatakan maftuhul akhiri abadan. Jadi tidak ada irob yang lain kecuali mabni al-fath. Dan ini yamsi ala mazhabi al-kufiin. Jelas ya, bukan jelas mazhabnya Basriin. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Jelas ya, ini tambahan berkenaan dengan tariqah irob fi'il madhi. Jadi, kalau dia mengirob dengan tariqah kufiin, maka berarti semuanya mabni al-fath. Yang repot di mana amin duriannya apa. Sementara mazhabnya Basriin, mereka tidak ada muqaddar-muqaddar, tidak ada mawani dan seterusnya. Semua zahir. Tinggal lihat apa di atas harokat terakhir dari fi'il madhi tersebut. Apakah fathah ataukah dhamma atau sukun. Ya kan? Maka tidak ada fathah muqaddar, tidak. Fathah muqaddar tidak ada. Tidak ada fathah muqaddar. Nah, maka semisal dharaba atau dharabat pada kata ini sakinah, dharaba atau dharabat fi'il madhi mabni al-fath, selesai. La mahalla lahu min al-i'rab. Kalau kayak dharabtu ti tuma tum tunna dorobna, semuanya dorobah. Dorobah fi'il madhi mabni ala sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Setelahnya fa'il. Bersama dengan wujud jamaah, dorobu. Dorobu ba fi'il madhi, dorobu fi'il madhi mabni ala dhom. Selesai. Wau jamaah fa'il. Wau jamaah fa'il. Nah, ini perbedaan tariqah kufiin dengan basriin dalam apa? Dalam mengi'rab. Dalam mengirab fi'il madhi. Taib Allah ta'ala alam bisawab. Summa qala rahimahullah ta'ala. Wal amru. Sekarang pilih ke fi'il amr. Wal amru majzumun abada. Wal amru al-waw harfu atfin. Al amru mubtada'un marfu'un bilibtida'. Majzumun khobarul mubtada al-marfu'u bil-dhumma. Yani al-marfu'u bil-mubtada wa alamatu rafihi al-dhumma maksudnya. Majzumun khobarnya. Abadan zarfu zaman mansubun al-dharfiyah. Ini selesai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahira. Yani yang dimaksud oleh Ibn Ajram rahimahullah. Anna fi'la al-amri mabniyun ala sukuni daiman. Yang dimaksud oleh Ibn Ajram bahwa fil amr mabni ala sukuni daiman, mabni ala sukun selama-lamanya. Nah, di sini ada hal yang butuh diluruskan ya, ataukah butuh diberikan catatan, maksud saya butuh diberikan catatan di sini. Perhatikan tabir Ibn Ajram rahimahullah, beliau mengatakan majzumun. Majzum, kita sudah sebutkan bahwa majzum ini jazm adalah tanda-tanda apa? Dia merupakan jenis i'rab. Mu'rabkan i'rab terbagi tiga, rofa, nasab, ya, kemudian jar dan jazm. Kan begitu. Maka jelas sekali ini majzum, ini istilah rofa, apa istilah i'rab. Namun ketika mensyarah, Al-Kafawi rahimahullah mengatakan, fi'il amar mabniyun ala sukuni da'iman. Mabniyun ala sukun selamanya. Nah, dan ini yukhalifu al-zahir. Menyelesaikan zahir dari apa? Dari kalamnya Ibn Ajram rahimahullah ta'ala. Ya. Di mana? Ini juga menjadi bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa Ibn Ajram rahimahullah yamshi ala tariqati al-kufiin. Di mana menurut ulama kufiin, ya, Ulama Kufin mengatakan bahwa apa? Nah, bahwasanya fi'il amr itu bukan mabni tapi murob. Ya, fi'il amr itu bukan mabni tapi murob. Jelas ya? Baik. Ini mazhabnya Kufin. Sementara mazhabnya Basriin, ya, jadi apa yang disebutkan sini oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, ya, apa yang disebutkan sini oleh Al-Musannif rahimahullahu taala merupakan mazhabnya Kufin, juga mazhabnya Al-Akhfash Al-Awsat dari kalangan Basriin. Dan ini Al-Akhfash Al-Awsat, ya, nama beliau Sa'id ibn Mas'adah, masyhur beliau itu walaupun asalnya beliau ulamanya apa Basriin, mazhabnya beliau Basriin, tapi tarjihat beliau apa namanya banyak ya mengarah ke Kufin. Nah, ala kulli hal ini mazhabnya Al-Kufin secara umum bahwasanya apa? Bahwasanya fi'il amr, ya, fi'il amr itu apa? Majzum, yakni mu'rab, bukan mabni. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala dalam Al-Mughni. Ibnu Hisyam rahimahullah dalam Al-Mughni. Nah, beliau memilih pendapat ini. Kata beliau, wal amru majzumun abada. Fil amr majzum selama-lamanya. Nah, pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapatnya Basriin secara umum, dan juga tentu saja dengan imamnya, yakni Sibawaihi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa fil amr itu mabni. Dan binanya, dia yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia mabni dengan tanda jazam mudhari'nya. Mabni dengan tanda jazam mudhari'nya. Ini mazhabnya Basriin. Ya. Baik. Nanti kita akan jelaskan ini. Atau kenapa kita jelaskan di awal? Menurut Ibn Jarrah rahimahullahu taala bahwa fil amr majzumun. Ya, majzum. Berarti dia mu'rab bukan mabni. Ya. Mengapa? Karena fi'il amr itu terambil dari mudore. Atau bisa dikatakan fi'il amr itu menurut Kufin adalah fi'il mudore yang dipasangkan lamul amr. Ya. Fi'il mudore yang dipasangkan lamul amr. Jadi hakikatnya dia adalah fi'il mudore. Hakikatnya dia adalah fi'il mudore. Cuma dipasangkan apa? Dipasangkan lamul amr. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Kufin. Nah, ini kita tidak bacakan dulu Al-Kafrawi di sini karena Al-Kafrawi langsung mengirok dengan mengatakan bahwasanya fi'il amr mabni ala sukuni daiman. Ini langsung ini mazhabnya Basriin dan ini berbeda dengan apa yang dipilih oleh Ibnu Jarrah rahimahullah. Jadi Ibnu Jarrah rahimahullah mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mu'rab. Kenapa? Karena asalnya dia adalah fi'il mudhari yang dipasangkan lamun amr. Misal kata idrib, idrib, pukullah. Ini kan idrib, yani anta, idrib anta. Kata mereka, kata Kufin, rahimahumullahu ta'ala, asalnya idrib adalah fi'il mudhari apa? Kalau idrib kan fa'ilnya anta, berarti kalau mudharinya anta tadrib. Kan begitu. Tadribu, asalnya adalah tadribu. Kemudian dimasukkan lam. Lam apa? Lamul amr. Li tadrib. Gitu. Lamul amr kan menjazam sebagaimana akan datang nanti. Lamul amr itu menjazam, makanya mbaknya disukun. Li tadrib, hendaknya kamu pukul. Jelas sampai sini? Jadi idrib kata Kufin, idrib pukullah, asal katanya adalah hendaknya kamu memukul. Li tadrib, kalau dikatakan idrib Zaidan, yakni asalnya li tadrib Zaidan, hendaknya kamu memukul Zaidan. Hendaknya kamu memukul Zaidan. Zaid. Little grip. Kemudian, karena ini fi'il amr, apa sering diucapkan, kata perintah dalam keseharian itu sering diucapkan, maka mereka, orang-orang Arab, kata Kufin, menghilangkan lamul amrnya tashilan untuk mempermudah. Ini saya kira sudah sering didapat ya, sudah sering antum dapati bahwa orang-orang Arab itu, ketika ada suatu ucapan yang sering mereka ucapkan, tidak jarang mereka itu menghilangkan huruf untuk mentashil, mempermudah. Misalnya, seperti yang dibahas dalam dalam nama Allah Ta'ala. Allah asalnya adalah dari kata al-ilah, kemudian hamzahnya dihilangkan, kemudian lam dengan lam di idgham. Kenapa? Karena ini sering diucapkan dan untuk tashil, kata mereka seperti itu. Nah, sama kalau dikatakan ism, ya, ismun, tapi kalau bersamu dengan huruf jar bi ismin, dihilangkan alifnya, tashil, untuk mempermudah. Ya, bismi. Nah, sama seperti di sini, kata mereka, lamul amr, dari kata litadrib, yang banyak sudah sukun dengan lamul amr, mereka hilangkan lamul amrnya, dikarenakan tashil, karena perintahkan sering diucapkan. Repot kalau dikatakan, ya fulan, litakum, misalnya, hendaknya kamu berdiri, litadrib, litasyrab, amr itu berulang. Dan agak merepotkan, merepotkan kalau selalu mengulang-ulangi apa lamul amr. Maka lamul amr dihilangkan tashilan untuk mempermudah. Setelah dihilangkan lamul amr, jadinya apa? Tadrib. Jadinya apa? Tadrib. Ya, kalau lamul amr dihilangkan, jadinya kan apa? Jadinya tadrib. Nah, tadrib, kalau tidak ada harokatnya, itu sama tampilannya sama seperti mudorek. Tadribu, tadrib. Akhirnya terjadi apa? Terjadi labas. Bisa terjadi al-labas. Bisa terjadi kerancuan. Ketika kita mendapati di kitab misalnya, ta, do, ro, ba. Ini fi'il mudhari atau fi'il amr? Karena surahnya sama. Tadribu atau tadrib. Nah, tapi mereka lakukan, hilangkan ta mudhari'ah. Hilangkan ta mudhari'ah yang menjadi penanda fi'il mudhari'ah. Akan disebutkan nanti kan, tanda mudhari'ah adalah selalu ada huruf mudhari'ah di awalnya. Hanya itu. Maka ta-nya dihilangkan. Ketika ta dihilangkan, jadilah tadrib. Tidak bisa dibaca, karena do harokat pertamanya sukun. Atau kata ini harokat pertamanya yaitu do sukun, maka ditambahlah alif hamzah wasal, maksudnya untuk bisa agar bisa dibaca, dibacalah idrib. Jelas ya, ini madzhabnya kufin. Jadi kufin semua fil amr itu murab majzum. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau kata idrib, apa irobnya idrib? Mereka mengatakan fil amr majzumun bilamil amri al-mahdhufa tashilan. Ya, selesai masalah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Idrib irobnya adalah fi'il amr majzum. Majzum dengan apa? Majzumun bisukun. Majzumun bisukun. Kenapa dia majzum bisukun? Ya, bilamil amr dengan illat apa dengan amil lamul amr yang mahdhufah, yang dihilangkan karena tashilan untuk mempermudah pengucapan. Selesai, itu irobnya fil amr menurut kufin, menurut Ibnu Jarrah rahimahullah taala. Kum, apa irobnya kum? Kata kufin, kum asalnya adalah litakum. Litakum, lamnya dihilangkan tashilan, ya. Kemudian tak mudoranya dihilangkan, sudah tidak perlu ditambahkan alif di depannya, karena huruf pertamanya itu kof sudah dhamma, sudah berharokat, maka bisa dibaca kum. Ya. Jelas ya. Nah, maka sebagaimana kita ketahui, kalau fi'il mudhari' dihilangkan, huruf mudhari' dihilangkan, kemudian huruf pertamanya sukun nggak bisa dibaca, ya wajib ditambahkan apa? Hamzah wasal. Tapi kalau huruf pertamanya setelah dihilangkan huruf mudhari' itu berharakat, maka berarti tidak perlu menambahkan hamzah wasal. Itu ma'ruf saya kira. Jelas ya? Maka ini maksud dari kalam Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala, wal amru majzumun abada, yakni semua fi'il amr itu majzum. Ya. Sama seperti ketika dia misalnya, af'al khamsah. Misalnya dikatakan apa? Misalnya dikatakan, ishrabu antum, yakni antum, ishrabu antum. Kata kufin, asal kalimatnya adalah litashrabu. Asalnya kan tashrabu. Nah, masuk lamul amr, hilang nun, hasfun nun, majzum dengan hasfun nun. Kata mereka, ishrabu asalnya adalah litashrabu. Kemudian lamnya, lamul amr dihilangkan untuk tashil, mempermudah, jadinya tashrabu. Kemudian taknya, mudhari'ahnya dihilangkan untuk menghindari labas dengan fi'il mudhari', dengan sigha mudhari'nya. Karena mudhari'nya juga tashrabu. Ya. Maka dihilangkan ta mudhari'ahnya, kemudian huruf pertamanya adalah shin yang sukun, maka ditambahkanlah hamzah wasal. Ishrabu. Ya. Demikian pula ugzu fil apa namanya? Ugzu fil mudhari mu'tal ugzu. Kata mereka asal kalimatnya litagzu. Ugzu asalnya litagzu. Ya. Wawnya dihilangkan dari awal dikarenakan lamul amr kan begitu majzum. Majzum apa dengan hasu harfil illah. Ya, dikarenakan lamul amr. Litagzu. Lamnya dihilangkan tashil, kemudian ta-nya juga dihilangkan ya. Supaya tidak menyerupai karena ini adalah tanda mudhari. Ta adalah mudhor, tanda mudhara fil mudhari, maka ta-nya dihilangkan. Kemudian apa? Ghain yang menjadi huruf pertama disukun. Apa sukun maka ditambahkanlah hamzah wasal dibaca ugzu. Jelas ya? Baik, ini cara mengirab fil amr menurut mazhab kufiin yang dipegang oleh Ibnu Ajram rahimahullahu taala. Bahwa fil amr mu'rab dia majzum ya, majzum dengan apa? Ya tergantung. Jazamkan di irab ada tiga, imma majzum dengan tanda sukun apakah atau dengan tanda hatsu. Al hatsu imma hatsu nun atau hatsu harfi lillah. Jelas ya? Nah, pendapat yang kedua, pendapat Basriin mengatakan bahwa fil amr itu mabniyun abadan. Dengan tanda mabni yubna ala mayujzamu bihi mudhari'u. Dia dimabni dengan tanda jazamnya. Ya, kalau fil mudhari'nya apa namanya? Majzum dengan sukun, berarti dia mabni as-sukun. Kalau fil mudhari'nya mabni afwan majzum dengan hasfu an-nun, maka apa fi'il amarnya juga mabni ala hasfin nun. Kalau fi'il mudhari'nya dia majzum dengan hasfu harfil illah, maka fi'il amarnya juga mabni ala hasfi harfil illah. Nah, inilah yang kemudian dibahas di sini oleh Al-Kafawi rahimahullah. Jadi syarah Kafawi di sini yang disebutkan di sini yamshi ala tariqati ish tariqati al-Basriin, bukan di atas madhabnya Ibnu Jarram rahimahullahu taala. Maka ini catatan yang butuh digarisbawahi. Selayaknya Al-Kafawi rahimahullahu ta'ala ya mensyarah fi'il amr, mensyarah fi'il amr dengan bina, dengan memberikan irob, dengan mengirob dia sebagai apa afan, mengirob dia sebagai majzum untuk mengikuti apa sahibu al-matan, sahibu al-matan. Baik, kata Al-Kafawi rahimahullah, kita lihat ya'ni anna fi'il al-amri, anna fi'il al-amri mabniun ala sukuni da'iman, mabni ala sukun selamanya. Sekali lagi ini mazhabnya Basriin yang menyelisihi mazhab sahibul matan. Imma lafzun nahwu idrib zaidan, ini lafzun. Wa irabuhu idrib fi'lu amrin mabniun ala sukun wal fa'il mustatirun wujuban taqdiruhu anta wa zaidan maf'ulun bihi mansub. Wa imma taqdiran yani mabni ala sukun tapi muqaddar li takhallus min iltiqa'i sakinain. Ya, iltakhallus min iltiqa'i sakinain untuk apa mungkinat bertemunya dua sukun idza tasala bihi nunu tawkiri khafifatan aw saqilah. Kapan itu? Kalau bersambung dengan nun taukid. Nahwu idriban atau idribanna. Idriban atau idribanna. Dikatakan di sini mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Muqaddar tabi. Kalau kita merujuk ke mudhari'nya yadribanna, yadribannya kan mabni ala mabni ala al-fat, fi'il mudhari, mabni al-fat. Saya insyaAllah ta'ala bahwa dua keadaan, fi'il mudhari mabni. Ya, mabni ketika tisal dengan nun al-inas dan nun at-taukid. Di sini kalau mudhari'nya ya dribanna, fi'il mudhari mabni al-fat. Tapi kalau fi'il amarnya di sini, idribanna mabni ala sukun. Tapi sukunnya muqaddar. Idribanna ya zaidu, bifathil ba al-muahada. Ya idriba. Ya. Kalau nun taukidnya saqilah khafifah berarti idriban. Kalau saqilah idriban. Nah, sama saja intinya ba-nya fathah. Nah, kenapa? Karena sukun seharusnya kan fi'il amr di sini, fi'il amr ini kan dia dimabni dengan tanda sukun mudhari'nya. Fi'il amr dia mabni dengan tanda sukun mudhari'nya. Sekarang kita kembalikan ke fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'nya ini? Yadribu. Yadribu ketika dia sukun, ketika dia jazm, afwan, ketika dia jazm, dia apa alamatnya? Sukun. Maka demikian pula pada mabni, seharusnya juga mabni ala sukun. Kan begitu. Makanya fi'il amar mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar dimabni dengan tanda jazm mudhari'nya. Maka untuk mengetahui idriban dimabni ala apa, kembalikan ke mudhari saja. Mudharinya adalah yadribu. Yadribu majzumnya pakai apa? Yadribu majzumnya pakai sukun. Yadrib. Maka demikian pula di sini mabni ala sukun. Seharusnya idrib. Cuman karena kemasukan nun tanwin, nun sukun, apa nun taukid, baik khafifah maupun sakilah, awalannya semua nun sukun. Nun sukun. Nun taukid khafifah, nunnya sudah sukun. Nun taukid sakilah, nun bertasdid. Di mana tasdid itu awalnya adalah sukun. Jadinya enggak bisa dibaca idrib. Ya. Maka sukunnya ba' idrib ditakdir, dimukaddarkan. Diganti dengan harakat apa? Harakat untuk takhallus. Ya, di mana kalau bertemu dua sukun, harakat pertama, sukun pertama disembunyikan sukunnya kemudian ditampilkan harakat supaya bisa dibaca idriban. Wa irabu idriban fi'lu amrin mabniin 'ala sukunin muqaddarin 'ala akhirih. Mana min dhuhurihi ishtiqal mahalli bil fathil aridhi iltiqa'i sakinain. Ya kan? Wal fa'il mustatir wujuban taqdiruhu anta wan nunu litaukid. Ya Zaidu ya harfun nida. Wa Zaidu munada mabniun ala dham fi mahalli nasbin. Ya. Au ittasal bihi nun niswa. Au di sini ma'tuf kepada apa? Tadi ittisal dengan nun taukid. Litakhallus min iltiqa'i sakinain. Ya. Mabni ala as-sukun al-muqaddar. Kapan fi'il amr mabni ala as-sukun muqaddar? Pada dua keadaan, yaitu kalau fi'il amrnya bersambung dengan nun taukid, dan yang kedua awittasala bihi nun niswa, atau fi'il amrnya bersambung dengan nun niswa. Maka ini juga mabni ala as-sukun al-muqaddar. Ya, nahu idribna ya hindatu. Idribna ya hindatu wa irabuhu ka irabi ma qablahu. Irabnya sama seperti sebelumnya, illa anna nuna huna dhamirun niswah. Ya, dhamir niswah ini yani nunul inas. Fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf. Ya, fi mahalli raf, raf'in. Bikhilafiha fi ma qablaha. Fa innaha fihi litaukid. Kama alimta. Berbeda dengan nun pada kalimat sebelumnya, ini pada kalimat mana tadi? Kalimat idriban. Dikarenakan nunnya di sana adalah nun taukid, sementara di sini idribna nunnya adalah nun niswa. Ya. Baik, idribna. Jadi irobnya sama. Ya. Dia juga apa? Mabni ala mabni dengan dhamma apa sukun muqaddar. Sukun muqaddar. Baik. Jadi awittasala bihi nun niswa, atau dia bersama dengan nun niswa, ini ma'tuf kepada kalimat di atas tadi, idza tasala bihi nun tawkidi khafifatan aw saqila aw ittasala bihi nun niswa, atau nunul inas. Nunul inas. Baik. Kata beliau, hadza idza kana sahihul akhir wa lam yakun min al af'al al khamsah. Ini kalau fi'il amarnya sahihul akhir dan bukan termasuk af'al al khamsah, dan juga bukan termasuk fi'il yang mu'tal. Fa in kana mu'talan ay akhiruhu harfu illatin. Kalau fi'il amarnya ini adalah mu'tal, yakni akhirannya adalah huruf illat, fa innahu yubna ala hasfi harfil illah. Maka dia dimabni dengan hasfi harfil illah. Nah, maka dia diwabni dengan hasfu harfilillah. Fa'inna yubna ala hasfu harfilillah. Kenapa? Karena mudhari'nya juga majzum dengan hasfu harfilillah. Nahwu ikhsha wad'u warma. Wa irabuhu ikhsha fi'lu amr mabni ala hasfi alif. Wal fatha qablaha dalilun alaiha. Wal fa'il mustatir wujuban taqdiru anta. Wad'u alwaw harfu atf. Wad'u fi'lu amr mabni ala hasfi alwaw. والضمه قبلها دليل عليها والفاعل ضمير مستتر موجبا تقديره انت وارمي واو حرف عطف الواو حرف عطف ارمي في الامر مبني على حرف الياء والكسره قبلها دليل عليها والفاعل مستتر موجبا تقديره انت بس يا طيب او كان كتب لي رحمه الله تعالى او كان من الافعال الخمسه. Atau kalau fi'il amarnya af'al khamsah, maka fa'inna yubna ala hadfin nun, maka mabni ala hadfin nun, dikarenakan mudoreknya af'alul khamsah ini, ya af'alul khamsah mudorek, dia juga majzum dengan hadfin nun. Nahwu if'ala waf'alu waf'ali, wa irabuhu if'ala fi'il amar mabni ala hadfin nun, wal alif fa'il, yani apa, amar kepada antumah. Waf'alu, al-waw harfu atfin, if'alu fi'il amar mabni ala hadfin nun, wal-waw fa'il. Waf'ali fi'il amar mabni ala hadfin nun juga, selesai hadfin nun semuanya. Wal-ya fa'il. Wal-hasil, kesimpulannya kata Al-Kafra'i rahimahullah, anna fi'il al-amri yubna ala ma yujzamu bihi al-mudari'u minhu. Kesimpulannya bahwa fi'il amar mabni dengan tanda jazam mudari'nya. Ini mazhabnya Basri'in. Fa'in kana mudari'uhu yujzamu bisukun, kayadribu, takulu fihi lam yadrib, fa'innal amra minhu kadalik. Mabniun ala sukun, nahwu idrib. Kalau mudoreknya majzum dengan sukun seperti yadribu, kalau kamu masukkan penjazam menjadi lam yadrib, maka amarnya juga demikian, mabniun ala sukun, yakni idrib. In kana mudari'uhu yujzamu bilhazfi, nahwu lam yakhsha, walam yad'u, walam yarmi, walam yaf'ala, walam yaf'alu, walam yataf'ali, yakni hazfu, baik hazfu harfil illa maupun hazfu nun, fa'innal amru minhu kadhalik, maka amalnya juga demikian, yubna ala al-hadfi, taqulu ikhsha, wad'u, warmi, if'ala, if'alu, if'ali, wa taqaddama irabu dhalika, dan sudah berlalu semua irabnya. Wa ala dhalika qawlu abi rif'al mashhur, wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayaman yafhamu. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Rif'ah apa dalam bait syairnya, wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayaman yafhamu, bahwa al amr mabniyun ala ma yujzamu, dimabni dengan tanda jazamnya, bihi mudari'uhu, yakni tanda jazam mudari'nya, ayaman yafhamu, wahai orang-orang yang faham, wahai orang-orang yang faham. Baik, ini selesai i'rab untuk fi'il amr, fi'il madhi dan fi'il amr. Kesimpulannya, terdapat perbedaan dalam mengi'rab antara Basriyin dengan Kufiyin. Untuk madhi, menurut Kufiyin, mabni al-fath selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalaupun tampilannya bukan fath, bukan fatah, berarti dia muqaddar. Dan takdirnya ada tiga, mana min dhuri ada tiga, imma muqaddar, imma ta'adzur, ya, wa imma apa? Munasabah dengan al-waw, wa imma munasabah dengan muqaddar dengan munasabah atau muqaddar dengan karoha, dikarenakan apa? Maninya adalah karoha tawali arba'i mutaharikat. Mutawali arba'i mutaharikat. Sementara Basriin mengatakan fi'il madhi tidak selamanya mabni al-fat. Dia mabni al-fat, mabni al-sukun, mabni al-dom. Mabni al-dom kalau madhi bersama dengan wawu jamaah. Mabni ala sukun kalau bersamaan dengan dhamir rafi'in mutaharrik. Sisanya mabni ala al-fath. Sisanya mabni ala al-fath. Secara umum seperti itu ya. Kemudian pada fi'il amr juga khilaf antara Basriin dengan Kufiin, dan ini khilafnya lebih jelas, lebih kentara. Dikarenakan Kufiin memandang fi'il amr itu mu'rab, dia majzum. Ya, di mana asal dari fi'il amr adalah fi'il mudhari' yang diawali oleh lamul amr. Dan dari situlah asal sukunnya. Jadi sukunnya fi'il amr bukan gara-gara mabni, tapi sukunnya gara-gara lamul amr. Aina lamul amr? Lamul amrnya mahdhufa tashilan untuk mempermudah. Setelah itu, setelah dihilangkan, mereka juga menghilangkan ta mudhara'ahnya. Karena ini bukan fi'il mudhari' lagi, ini sudah fi'il amr, maka ta mudhara'ahnya dihilangkan. Kalau ta mudhara'ahnya dihilangkan dan huruf pertamanya sukun, maka tambahkan hamzah wasl. Kalau tidak, maka tidak perlu. Sementara menurut Basriin, fi'il amr mabniyun, ya, mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Baik, ini kesimpulan khulasah dari i'rab fi'il madhi dan fi'il amr dalam madhabnya Kufiin dan Basriin. Insyaallah taala untuk mudhari', sanaqra'u insyaallah taala fil asbuul qadim bi'idznillahi taala. Baik, naktibi hadzal qadar wal ilmu indallah. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.